إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah azzanallahu wa iyyakum, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Makarimul Akhlaq li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan kaifiyah iktisab Makarimul Akhlaq, cara untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang mana seorang memungkinkan baginya untuk memperoleh memiliki akhlak yang mulia, di antara jalannya adalah dengan senantiasa membiasakan, melatih dengan akhlak yang mulia. Di samping perkara-perkara yang lainnya yang membantu untuk mendorong hal tersebut, yang mana kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, poin yang pertama yaitu an yamdzura fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan senantiasa memperhatikan terhadap kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat di dalamnya nas-nas yang menunjukkan tentang pujian, demikian pula nas-nas yang menyebutkan tentang balasan-balasan keutamaan terhadap akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang seorang itu menginginkan untuk berakhlak dengannya. Naam. Ketika seorang ingin dirinya berakhlak dengan akhlak kejujuran misalnya, maka melihat nusus dan Al-Quran, sunnah yang memuji hal tersebut, menyebutkan tentang keutamaan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Innas shidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan akan menunjukkan ke dalam surga. Ketika seorang menginginkan untuk dirinya berakhlak dengan akhlak kemuliaan, orang yang senantiasa memiliki semangat dalam hal kebaikan, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam perkara-perkara yang lainnya yang merupakan perkara kebaikan. Nah, melihat, memperhatikan nusus yang menyebutkan hal tersebut. Ihris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jazan. Semangatlah engkau dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat terhadap dirimu, serta senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau malas, lemah. Nah, demikian pula perkara yang lainnya. Ya. Nah, supaya dirinya menjadi orang yang sabar. Ya. Nah, memiliki sifat kelembutan. Nah, rifq, pemaaf. Ya. Nah, suka membantu pada orang lain. Perhatikan nas-nas yang menyebutkan hal tersebut, pujiannya, pahala, keutamaan yang ada padanya. Ya, karena seorang mukmin ketika dia melihat terhadap nas-nas tersebut yang memuji sesuatu dari akhlak atau perbuatan yang mulia, nah, maka orang yang beriman, ya, ia pun akan terdorong untuk melakukan hal tersebut. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala. Tsanian yang kedua, an yusahiba man urifa bihusnil akhlak. Yang kedua, di antara perkara-perkara yang akan mendorong membantu seseorang itu memiliki kemuliaan akhlak, ya, hendaklah dia bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang diketahui, ya, memiliki akhlak yang mulia. Nah, karena seseorang tabiatnya itu akan mengikuti, ya, terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang yang dia bergaul, berteman, dan bersahabat dengannya, dengan dirinya. Nah, ini tabiatnya manusia. Majbulun alal iktida na'am bisahibi. Tabiatnya adalah mengikuti. Naam, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, mengikuti temannya yang dia bergaul dengannya. Jangankan, ya, dia bergaul dengan manusia, ketika dia bergaul dengan hayawan, hewan pun, maka yang demikian bisa mempengaruhi wataknya, sifatnya. Ya. Hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khail wal ibil. Nah, keangkuhan, kesombongan itu terdapat pada mereka, ahlul khail wal ibl, orang yang senantiasa mengembalakan kuda, demikian pula unta, yang sering bergaul dengannya. Nah, wasakinah fi ahlil ghanam, adapun ketenangan pada mereka, ya, orang yang mengembalakan, nah, ya, kambing. Bayangkan, perhatikan hadis ini, yang merupakan di antara ada yang menunjukkan bagaimana manusia itu tabiatnya terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap hayawan, hewan sekalipun. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan wal faqru wal khuyal fi ahli khail wal ibil wasakina fi ahli ghanam. Ya. Kuda ya, ketika dia berjalan ya, tabakturan dia menampakkan jalan tersebut seperti menunjukkan kesombongan. Ya, itu kuda. Nah, yang itu memberikan ya, mempengaruhi. Nah, orang yang bergaul dengannya. Unta yang ketika dia biasanya kalau berjalan senantiasa mengangkat kepalanya. Ya. Nah, mewariskan kepada sahibnya. Nah, untuk menumbuhkan sifat ujub. Ya, sombong. Ya. Demikian pula kambing. Nah, yang mudah diarahkan, tenang, memberikan ya, na'am pengaruh kepada sahibnya, as-sakinah. Maka kata beliau rahimallahu taala, termasuk di antara faktor yang dengannya seorang itu memiliki akhlak yang mulia, senantiasa dia bergaul, berteman. Nah, dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wan Nabi alaihi salatu wasalam asara ila dzalika fi qaulih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah mengisyaratkan yang demikian tersebut di dalam sabdanya, mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil misk wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang salih dengan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan ya, seorang pandai besi. Fahamirul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka penjual minyak wangi ya, ketika seorang itu duduk bersamanya ya, terkadang penjual minyak wangi tersebut akan memberikan hadiah kepadamu, ataukah engkau akan membeli darinya, ataukah mungkin engkau akan mendapatkan darinya itu na'am bau yang harum. Wa nafikhun kir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Adapun ketika seorang itu ya, duduk bersama seorang pandai besi, terkadang ya, ia akan membakar pakaianmu dari percikan-percikan api. Naam. Ataukah dia akan mendapatkan darinya bau yang busuk, bau yang tidak sedap. Naam. Ya. Ini adalah merupakan hadis yang agung yang menjelaskan diantaranya tentang bagaimana kesempurnaan hirsnya, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umatnya dalam memberikan bimbingan arahan kepada kebaikan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini membimbingkan kepada umatnya untuk bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh, dan berikan peringatan ya kepada umatnya untuk tidak bergaul dengan yang selainnya ya, dari orang-orang yang ahlu syar. Naam, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan hal tersebut dengan memberikan permisalan bahwasanya teman duduk yang soleh itu seperti seorang duduk di dekatnya seorang penjual minyak wangi. Ya, terkadang dia akan memberikan hadiah. Ya. Ataukah dia akan tertarik untuk membeli minyak wangi tersebut? Minimalnya dia akan mendapatkan bau yang harum dengan duduk bermajelis ya, bersama seorang penjual minyak wangi. Nah, yang tentunya kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia bergaul, berteman, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang soleh yang dikenal dengan istiqomah agamanya, akhlak yang mulia. Nah, kebaikan yang akan dia dapatkan lebih banyak dan lebih utama dibandingkan minyak wangi yang paling wangi sekalipun. Nah, karena ketika dia bergaul dengan orang yang soleh, yang lurus agamanya, yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, imma orang soleh tersebut akan mengajarkan ya kepadanya apa-apa yang akan beri kemanfaat terkait terhadap agama dan dunianya. Memberikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat kepada kebaikan, memperingatkan dirinya dari perkara-perkara yang akan mendatangkan madarat terhadap dunia dan agamanya. Memberikan asungan untuk taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, menyambung hubungan tali silaturahmi, ya, untuk semangat senantiasa menuntut ilmu, semangat dalam berta'awun, saling membantu. Nah, akan melihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya untuk supaya dia perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Ini manfaat bergaul dengan orang yang saleh. Nah, diingatkan kekurangan-kekurangannya supaya diperbaiki. Ya. Ini menggambarkan apa yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma an yuhdiyaka," penjual minyak wangi tersebut akan berikan hadiah kepadamu, ya, di mana orang saleh ini akan senantiasa mengajarkan perkara yang bermanfaat, membimbing, memberikan nasihat, memberikan asuhan kepada kebaikan, mengingatkan dari perkara-perkara keburukan. Nah, ataukah dia akan membeli dari penjual tersebut minyak wangi, di mana dia akan mencontoh, mengambil kebaikan-kebaikan, ya, dari orang saleh tersebut, mengikutinya, ya, dari akhlaknya, budi pekertinya, ya, semangatnya dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, ya, dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta bimbingan, arahan, nasihat. Nah, atau minimalnya dia akan mendapatkan bau yang harum. Ya, minimalnya dia akan mendapatkan faedah bergaul dengan orang soleh tersebut, suatu faedah yang tidaklah bisa diremehkan. Faedah tersebut karena besarnya manfaatnya akan dia dapatkan. Ya. Mencegah dirinya untuk melakukan dosa, kemaksiatan. Ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ya. Ketika dia bergaul dengan orang-orang soleh, bagaimana mungkin dia akan melakukan perbuatan dosa? Sedangkan teman bergaulnya adalah mereka ahlu ta'ah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, berusaha untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, minimalnya dengan sering bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Nah, diharapkan akan mendapatkan doa dari orang soleh tersebut untuk kebaikan dirinya terkait terhadap agamanya, demikian pula dunianya, di saat dia masih hidup ataukah ketika dia meninggal. Nah, dan sebaliknya, ketika teman bergaulnya itu adalah orang yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, ya, ima dia akan terjatuh, terseret terhadap perbuatan-perbuatan itu, terpengaruh dengannya, terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, akhlak yang jelek. Nah, ya, ataukah dia minimalnya akan mendapatkan, ya, atar yang tidak baik dengan bergaul dengannya. Nah, maka siapa yang menginginkan untuk dirinya memiliki akhlak yang mulia, maka diantara caranya, tarekohnya, jalannya, na'am, kata beliau, an yusahib man urifa bihusnil akhlak. Hendaklah senantiasa memilih teman bergaul, na'am, yang diketahui memiliki akhlak yang mulia, agama yang lurus. Fa'ala jami'i syabab, maka wajib bagi seluruh asy-syabab, an yusahibu man urifa bi husnil akhlaq, untuk berteman, bersahabat, bermajlis dengan orang-orang yang diketahui memiliki akhlak yang mulia. Wa alaihim albu'du an masa'il akhlaq, dan wajib bagi mereka untuk menjauh ya dari orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Wasafsahil a'mal, demikian pula amal-amal yang jelek. Hatta ya'khudhu min hadhihi suhbah madrasah yasta'inu biha ala husnil khuluq, sehingga dia menjadikan persahabatan, pertemanan, ya pergaulan dia dengan saudara ini sebagai madrasah, tempat pendidikan dia yang membantu dengannya untuk dia memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasungan kepada kaum muslimin. Ya. Naam, wal muslimat, agar mereka betul-betul memilih naam teman bergaul ya dalam bersahabat. Karena sungguhnya istiqomah agama seorang, baiknya akhlak seorang ya, itu pun juga tergantung terhadap kepada siapa dia berteman, bergaul, bersahabat. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung terhadap agama temannya. Maka hendaklah ya salah seorang di antara kalian ya memperhatikan kepada siapa dia itu berteman. Al-Khattabi rahimallahu taala beliau mengatakan terkait tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Naam, qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu tergantung agama temannya. Maknanya, artinya, la tukhallil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan engkau berteman, bergaul kecuali orang yang kau ridho terhadap ya, agama orang tersebut. Ya, amanah orang tersebut. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dini wa madhhabi. Karena semuanya ketika engkau bergaul dengan orang tersebut, ya, maka ya, orang yang kau bergaul dengannya itu akan menggiringmu, menuntunmu kepada agamanya, kepada keyakinannya, ya, kepada prinsipnya. Fala tuhorrir na'am bidinika wala tuhadir binamsika. Maka jangan sampai engkau membahayakan ya terhadap agamamu dengan ya bermudah-mudahan dalam berteman, bergaul tanpa memilih dan memilah siapa yang sepenuhnya untuk dia berteman dan bersahabat dengannya. Dan jangan dia itu mengorbankan dirinya ya. Nah, dengan sembarangan dalam berteman. Fatukhalil man laisa ya, fatukhalila man laisa mardiyan fi dini wa madhhabi. Karenanya kemudian dia itu bergaul kepada siapa saja dalam kondisi orang sebut orang yang tidak diridhoi agama dan naam madhabnya, keyakinannya. Nah, ini yang kedua. Ya. Perkara yang akan membantu seorang itu memiliki akhlak yang mulia, ya, bergaul dengan orang-orang yang diketahui memiliki kemuliaan akhlak, budi pekerti yang luhur dalam ini. Kemudian yang berikutnya, thalithan, yang ketiga, an yata'ammal insanu madha yatarattabu ala su'i khuluqihi. Ya. Hendaklah seorang itu memperhatikan, merenungkan apa akibat dari keburukan akhlaknya. Fasayyul khuluq mamqutun, wasayyul khuluq mahjurun, wasayyul khuluq madhkurun bil wasfil qabih. Orang yang buruk akhlaknya itu dibenci. Orang yang buruk akhlaknya itu akan dijauhi, akan ditinggalkan manusia. Orang yang buruk akhlaknya itu ya disebut naam ya dengan sifat-sifat yang jelek, yang buruk. Nah, ini diantara akibat naam ketika seorang itu memiliki akhlak yang mulia. Dia adalah orang yang dibenci, akan dijauhi, akan ditinggalkan tidaklah disebut tentang dirinya kecuali sifat-sifat keburukan. Nah, dalam kehidupan dunia. Ya. Nah, apalagi dalam kehidupan akhirah waliyatu billah. Fa idza 'alima al-insanu anna su'al khuluq yufdi bihi ila hadza fa innahu yamta'id anhu. Maka ketika seorang ya itu mengetahui bahwasanya akhlak yang buruk itu akan menyeret membawanya kepada perkara-perkara ini, maka tentunya dia apabila seorang muslim mukmin yang menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya akan menjauhi ya akhlak yang buruk tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, na'am, kata beliau rahimallahu taala, an yastahdhiral insanu daiman surata khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Senantiasa seorang itu menghadirkan pada dirinya ya bagaimana gambaran bentuk akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, kudwah kita, panutan kita, suri teladan kita. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau alaihi salatu wasalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, yang sangat agung. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana mulianya, agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dianjurkan untuk mencontoh beliau alaihi salatu wasalam. Nah, ya. Bagaimana ya peristiwa yang terjadi, kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arabi kencing di pojokan masjid. Nah, di mana manusia para sahabat sudah menghardiknya, membentaknya ya dengan keras. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap. Beliau melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan hal tersebut. Memerintahkan untuk membiarkan badui tersebut menyelesaikan hajatnya. Ketika telah selesai ya badui tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disiram dengan satu ember air. Ya, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang badui tersebut. Seraya Rasul mengatakan, "Inna hadhil masajid la yasluku fiha syai'an minal adza. Inna ma hiya lis-shalah wa qira'atil Qur'an." Nah, sungguhnya masjid-masjid ini tidak sepantasnya na'am dilakukan terhadap perkara-perkara tersebut dari kotoran-kotoran ini. Tidak ada semestinya suatu di dalamnya dari kotoran. Sungguhnya masjid itu dibangun untuk ya dikerjakan sholat di dalamnya, untuk baca Al-Qur'an Karim. Nah, ya. Lihat dari kisah ini tentang kemuliaan, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak marah. Ya, beliau tidak mencela badui tersebut. Tidak merintahkan para sahabat untuk memukulnya. Bahkan beliau merintahkan pada para sahabat untuk membiarkannya, melarang mereka untuk menghardiknya, membantaknya. Hingga badui tersebut menunaikan hajatnya, selesai dari hajatnya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, nah memberitahukan kepada badui itu, nah bahwasanya masjid dibangun untuk sholat qiraatul Qur'an yang tidak semestinya ya, na'am ada sesuatu yang kotor di dalamnya. Nah, demikian pula kisah yang lainnya. Ya, ketika Anas bin Malik berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu dengan seorang badui. yang tiba-tiba menarik dengan keras selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terlihat bekas pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kerasnya tarikan yang dilakukan badui tersebut. Nah, seraya badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang badui yang tidak memiliki adab. Ya. Apa yang semestinya ketika manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murli min malillah, perintahkan untukku dari harta Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepadaku sesuatu yang ada pada dirimu." Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahika thumma umira lahu bi anta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada badu itu, Rasulullah tertawa. Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, memerintahkan para sahabat untuk memukul atau yang semakna dengannya, membentak, menghardiknya. Nah, Rasulullah ketika menoleh, melihat badui yang melakukan hal tersebut, tertawa. Bahkan beliau memerintahkan untuk memberikan apa yang diminta. Subhanallah. Nah, bagaimana kemuliaan, keagungan, akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang itu senantiasa menghadirkan pada dirinya tentang bagaimana gambaran-gambaran akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa annahu kana yatawaddu lil khalq, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk. Wa yahlib alaihim, bagaimana kelembutan beliau. Naam, wa ya'fu anhum. Ya, beliau memaafkan dari orang-orang yang berbuat keburukan kepada beliau. Wa yasbir ala adzahum, bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Nah, pada peristiwa Yaumul Aqabah, ya, yang merupakan hari di mana sesuatu yang lebih dahsyat yang beliau rasakan dibandingkan peristiwa perang Uhud yang menyebabkan sekitar 70 sahabat meninggal syahid, termasuk diantaranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka pada peristiwa Yaumul Aqabah itu lebih dahsyat ujian yang beliau rasakan dibandingkan peristiwa perang Uhud. Nah, ketika beliau berdakwah kepada mereka Ahlu Thaif, yang mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melempari beliau alaihi salatu wasallam, sehingga beliau kembali dalam keadaan sedih, ya, menundukkan kepala beliau hingga di tengah perjalanan kemudian beliau melihat ke atas ada awan yang menaunginya, yang ternyata di sana ada malaikat penjaga gunung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pun mengatakan, ya, apabila engkau memerintahkan kepadaku untuk, ya, menimpakan gunung ini kepada mereka, maka malaikat tersebut pun akan melakukannya. Tapi apa? Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru beliau berharap akan keluar dari mereka orang-orang yang akan membela agama Allah subhanahu wa taala. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidun nas, ya, beliau mengatakan, "Ma yambagi li ahadin an yakul ana khairun min Yunus bin Mata." Tidak semestinya seorang pun mengatakan, "Aku lebih baik dari Yunus bin Mata." Padahal beliau adalah sayyidun nas, afdalul anbiya wal mursalin. Ya. Manusia yang paling mulia, yang paling baik. Rasul yang paling afdhal. Tapi beliau mengatakan demikian. Ya. Toh yang demikian juga tidak ada para penjaga pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga setiap muslim, setiap orang bisa langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu ketika juga beliau berboncengan di atas keledai. Ya, di antara bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikisahkan oleh Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan na'am ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimari. Aku berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Nah, apakah ada orang ya sebagai seorang penguasa ya memiliki kedudukan yang tinggi mau berboncengan dalam satu kendaraan ya? Nah, yang kendaraan tersebut kendaraan yang biasa, tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan di atas keledai dengan sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain dan yang lainnya. Nah, ya. Fa idza stahdharal insanu akhlaqan nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairul basar wa afdalu min abdillah ta'ala hanat alat insan nafsuhu wa ankasarat sulatul kibr au sulatul kibr fiha fa kana dhalika da'iyan ila husnil khuluq. Naam, apabila seorang senantiasa menghadirkan pada dirinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau adalah merupakan manusia yang paling baik di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol, demikian keadaannya yang merupakan uswah toladan bagi umat manusia, hanat alat insan nafsu, niscaya akan tenang jiwa seorang tersebut, akan luluh kekuasaan kesombongan yang ada pada jiwanya, sehingga yang demikian itu akan mendorong seorang tersebut untuk memiliki akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.